Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala al imam al bukhari rahimahullahu taala haddatsana amr ibnu marzuq amr bin marzuq Al-Washihi alif lam waw alif shin ha ya Al-Washihi Amr ibnu Marzuq Al-Washihi Basriyun Saduqun. Dia ini dinisbahkan kepada negeri Basrah. Barakallahu fikum. Baik. Basrah itu masuk wilayah mana? Yusuf. Basrah masuk wilayah mana? Syam. Masyaallah alai. Basrah masuk wilayah mana Muhammad? Endak. Hah? Apa? Iran. Masuk wilayah mana Basra itu? Husain. Wallahu a'lam. Hasan Husain duduk sejajar. Masuk wilayah mana Basrah? Hah? Irak. Ya, Basrah itu masuk dalam wilayah Irak, Basrah dan Kufah. Barakallahu fikum. Baik. Inda akhina Farik. Di dunia ini ada berapa benua? Hah? Itu pertanyaannya ditanyakan oleh Syekh Abdul Bukhari ketika mukobalah. Ya. Ketika sebagian kita ikut mukobalah, ada yang ditanya tentang ada berapa benua di dunia ini? Barakallahu fikum. Tayyib. Ada berapa benua di dunia ini? Mukbil. Ada berapa benua di dunia? Kurang ya. Wawasan seperti itu ya. Abul Mughirah. Ada berapa benua di dunia ini? Hah? Yang antum tahu apa? Cuman satu. Berarti numpuk jadi satu daratan. Hah? Benua Indonesia. Ada berapa benua di dunia ini? Muhaimin. 5. Sebutkan. Yang pertama, benua Asia. Yang kedua, Afrika. Yang ketiga, apa? Apa? Amerika. Yang keempat, apa? Asia, Afrika, Amerika, yang keempat benua? Wallahu a'lam, lumayan. Barakallahu fikum. Ibrahim. Ada berapa benua? 5. Yang pertama Asia, yang kedua Afrika. Yang ketiga, Amerika. Yang keempat, Australia. Yang kelima, Eropa. Ya, ingat baik-baik. Siapa tahu antum mukobalah nanti juga ditanya seperti itu. Barakallahu fikum. Bocoran soal. Ya. Jadi ada lima benua, barakallahu fikum, yang kita ketahui saat ini ya, barakallahu fikum. Benua Asia, Afrika, Amerika, kemudian Australia dan Eropa, barakallahu fikum. Dari kelima benua tadi yang paling besar benua apa? Abdul Fattah. Mana Abdul Fattah? Yang paling besar benua? Enggak tahu. Ramadan? Medan. Siap-siap dapat lemparan pertanyaan Ramadan Kendari. Yang paling besar? Eropa. Wah, ini. Ramadan, sepakat. Yang mana yang paling besar? Benua Asia. Iya, yang paling besar benua Asia. Barakallahu fiik. Hai. Labas wawasan. Qala akhbarana Syu'bah. Berkata Amr telah menghabarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah bin siapa? Abu Hazim. Syu'bah bin Hajjat, kunyahnya Abu Bustam. Iya. Al-Wasiti. Barakallahu fiik. Syu'bah ibn Hajjat, kunyahnya Abu Bustam Al-Wasiti. Barakallahu fiikum. Amirul Mukminin fil hadis. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Abu Ishaq di sini adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Siapa namanya Abu Ishaq As-Sabi'i? Ukasha. Taib, ahsanta. Amr ibnu Abdullah ibni Ubaid. Abu Ishaq As-Sabi'i. Amr ibnu Abdullah ibni Ubaid. Ya, Abu Ishaq As-Sabi'i, siqatun muksirun abidun. Dia rawi yang siqah, terpercaya, muksir, banyak dalam meriwayatkan hadis, abidun, dan sebagai ahli ibadah. Barakallahu fikum. An Abil Ahwas, dari Abul Ahwas Al-Jushami. Abul Ahwas di sini adalah Al-Jushami. Ya. Auf namanya, Auf bin Malik. Auf bin Malik ibni Nauqlah. Ibni Nauqlah, nun, dot, lam, ta, marbuto. Nauqlah. Auf bin Malik bin Nauqlah Al-Kufi. Mashhurun bikunyatihi. Dia lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Barakallahu fikum. Siqatun, dia rawi yang siqah. An Abdullah, dari Abdullah. Abdullah di sini siapa ya? Abdullah. Tulang bawang. Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fikum. Iya. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, kalau dimutlakkan Abdullah, barakallahu fikum, dalam sebuah sanad di Tobaqot yang para sahabah, yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fikum. Qala al-amu akhlakil mu'min al-fuhshu. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-amu akhlakil mu'mini al-fuhshu. Ya, ucapan sahabi dalam ilmu mustalah disebut apa? Divi. Namanya apa ucapan sahabi dalam ilmu mustalah? Maktu, mursal, mudallas, wala. Hah? Jangan salah. Jangan kebalik. Ucapan sahabi dalam ilmu mustalah istilahnya apa? Hah? Mauquf. Mutaakid. Hah? Tayyib, ahsanta. Iya. Ucapan sahabi barakallahu fikum diistilahkan dengan mauquf. Iya. Tayyib. Jadi ini termasuk hadis mauquf, iya. Kalau yang disandarkan kepada Nabi namanya apa? Abu Mujahid Maujud. Apa namanya kalau yang disandarkan kepada Nabi? Mursal. Hah? Iya. Yakin? Mutakid. Antum jangan tertipu dengan senyum-senyum temannya antum itu. Itu bisa menunjukkan senyum kebenaran atau senyum kesalahan. Hah? Yang keras? Marfu? Yakin? Gak kebalik sama mursal? Yakin? Ahsanta. Iya. Kalau disandarkan kepada Nabi namanya marfu. Iya. Barakallahu fikum. Hadith yang marfu. Barakallahu fikum. Baik. Dan hadis yang disandarkan kepada Nabi barakallahu fikum yang marfu itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya barakallahu fikum marfu'un hukman. Iya, satu lagi namanya marfu'un apa? Satunya marfu'un hukman, satu lagi al-musawir. Satu lagi apa? Satu lagi apa Ramadan? Ada yang marfu'un hukman, satu lagi marfu'un hakikotan, gitu ya. Marfu'un hukman dan marfu'un hakiki. Iya. Gitu ya. Tayyib, labas, barakallahu fikum. Iya, ada yang hukman, barakallahu fikum, ada yang hakiki. Iya. Kalau yang hukman, barakallahu fikum, itu pada lafadznya merupakan ucapan sahabi. Iya. Barakallahu fikum. Jadi bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan beliau, tapi barakallahu fikum itu redaksinya dari sahabah. Di misal berkata, iya, Ibnu Abbas barakallahu fikum beliau mengatakan minas sunnah kada wa kada. Ya, termasuk sunnah adalah demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Gitu ya. Secara redaksi kita mengatakan ini hadis mauquf karena merupakan ucapannya Ibnu Abbas. Tetapi secara hukum hadis mauquf ini bisa dihukumi marfu. Iya. Barakallahu fikum. Karena di situ dia mengatakan minas sunnah. Yang dimaksudkan adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu namanya hadis yang marfu'un hukman. Barakallahu fikum. Baik. Termasuk juga barakallahu fikum contoh lafaz marfu'un hukman, iya. Umirna bikada wa kada. Ya, kami diperintahkan untuk melakukan demikian dan demikian. Itu juga dihukumi marfu'un hukman. Barakallahu fikum. Walaupun redaksinya berasal dari sahabah. Barakallahu fikum. Iya. Ayyib. Karena yang memerintahkan mereka pada saat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga contoh marfu'un hukman. Zid. Zid, zid, zid, zid, zid, ya zid. Mawjud. Mawjud ya zid. Enggak ada. Khairu mawjud. Tambahkan lagi termasuk marfu'un hukman. Abdullah Hisham. Apa? Nuhina. Iya, pada lafaz qaulu sahabi nuhina an kada wa kada. Kami dilarang dari demikian dan demikian. Itu juga dihukumi marfu'un hukman. Barakallahu fikum. Tambah lagi. Tambah. Nur Kamal. Zid, apa lagi? Apa? Irfa? Kunna nakulu kada wa kada. Zid Jamal. Apa? Ucapan para sahabah terkait dengan perkara gaib. Contohnya seperti apa? Tentang perkara gaib. Taib kursi. Al-kursi huwa maudhi'u khodamai ar-Rahman. Taib labas. Iya, karena tidak mungkin para sahabah barakallahu fikum mengatakan itu dari ra'yunya. Atau lebih umum lagi adalah qaulu sahabi. Ya, fima la majala lirra'yi fihi. Ya, ucapan sahabi pada perkara-perkara yang tidak ada tempat akal padanya. Barakallahu fikum, terkait dengan berita-berita akhirat, barakallahu fikum, ataupun terkait dengan thawabul amal. Ya, pahala dari sebuah amalan, barakallahu fikum. Tayyib. Inda akhina adi. Qalu sahabi fi asbabin nuzul. Hal min babi marfu'in hukman. Naam. Mutlaqan. Nazala fi kada. Malam yakun minal israiliyat. Masya Allah alaik. Usama. Ini kita merojaah ini. Ucapan sahabi terkait dengan asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Apakah langsung kita katakan marfu'un hukman? Wallahu a'lam. Kok udah pada lupa? Mana lagi orang-orang lama ini? Ada bagus di sini. Abu Hazm. Gimana? Taufik. Tidak bisa dimutlakkan. Gimana rinciannya? Nah itu masalahnya Ustaz. Lupa rinciannya. Setengah-setengah berarti itu ilmunya. Mana lagi di sini orang lama? Ada lagi? Siapa lagi bersama? Enggak ada yang ikut. Barakallahu fikum. Siapa yang tahu? Abu Ayyub. Sudah masuk belum pelajarannya? Usul fi tafsir. Sudah masuk? Belum nyampe. Tayyib, labas. Jadi barakallahu fikum, qaulu sahabi, iya, fi asbabi nuzul itu dirinci, ada yang sharih, iya, ada yang jelas-jelas barakallahu fikum menunjukkan tentang asbabun nuzul. Iya, barakallahu fikum. Misal, iya. Nazala hadza barakallahu fikum. Tayyib. Fi kada wa kada fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu secara jelas, sorry. Ayat ini turun dalam masalah ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia menyandarkannya kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian barakallahu fikum masuk dalam bab tayyib marfu'un hukman. Yang kedua barakallahu fikum, iya, qalu sahabi fi asbabi nuzul yang ghairu sharihah, yang tidak jelas barakallahu fikum. Iya. Sekedar dia mengatakan seperti ka qaulihim nazala fi kada. Ayat ini turun dalam masalah ini barakallahu fikum. Di sini ada dua ihtimal, imma di situ sang sahabi menghikayatkan barakallahu fikum sebab turunnya ayat, atau istimbat seorang sahabi untuk sebuah kejadian. Paham sini ikhwan? Iya, barakallahu fikum. Imma itu tadi menunjukkan asbabun nuzul, wa imma itu menunjukkan istimbat seorang sahabi. Makanya demikian barakallahu fikum tidak bisa kita nyatakan itu sebagai marfu'un hukman. Barakallahu fikum. Baik. Labas. Di situ barakallahu fikum kita kembali kepada pelajaran. Ada yang ditanyakan tentang marfu'un hukman? Mafhum semua ya. Kalau marfu'un hakiki barakallahu fikum ya jelas. Iya. Ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang takriri. Kalau qauli itu ucapan Rasul. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Itu namanya marfu'un qauli. Ya. Kalau marfu'un fi'li barakallahu fikum, fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Ya, perbuatan beliau. Atau marfu'un takriri barakallahu fikum, seperti pada hadis jariyah. Ya, barakallahu fikum. Ketika ditanya barakallahu fikum, aina Allah fis sama wa man ana anta Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan atikha fa innaha mu'minah. Ucapan jariyah tadi ditakrir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah yang takriri. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Tapi kita kembali kepada athar barakallahu fikum Ibnu Mas'ud, di mana beliau mengatakan al amu akhlaqil mu'min al fuhsyu. Tayyib. Al am ini isim tafdhil dari al lu'mu. Iya. Al lu'mu al amu. Wal lu'mu diddul karam. Wal lu'mu diddul al-karam. Al-lu'mu itu lawan dari kemuliaan. Barakallahu fikum. Wahuwa ayyajtami'a fil insani. Wahuwa ayyajtami'a fil insani asyuhu wa mahanatun nafsi, wa mahamat atau wa muhamatun nafsi, wa dana'atul aba, wa dana'atul aba. Tayyib. Barakallahu fikum. Jadi al-lu'mu itu adalah lawan dari al-karam, artinya barakallahu fikum kehinaan. Ya. Karakternya orang yang hina, yaitu berkumpul pada seorang insan beberapa karakter. Yang pertama barakallahu fikum syuh, ya, pelit, mahanatun nafsi, ya, memiliki karakter jiwa rendahan, barakallahu fikum. Tayyib, artinya ini orang enggak punya malu. Iya. Dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan kemungkaran, dia melakukan perbuatan dosa, barakallahu fikum, itu bangga. Itu namanya orang rendahan. Iya, barakallahu fikum. Jiwa yang rendah. Tayyib. Wa dana'atul aba, barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, ya, rendah penisbatan dia kepada barakallahu fikum nenek moyangnya. Baik. Itu namanya al-lu'mu. Dan Rasul mengatakan al-amu akhlaqil mu'min, ya, akhlak seorang mu'min yang paling hina barakallahu fikum adalah al-fuhsyu. Ya. Akhlak seorang mukmin yang paling hina adalah al-fuhsyu. Barakallahu fikum. Orang-orang yang melampaui batas dalam ucapan, tindakan dan perbuatan. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil adalah barakallahu fikum, ya, imkanu ijtima'i al-fuhsyu wal-iman fi syakhsin. Ya, mungkinnya berkumpul antara karakter fahish barakallahu fikum dan iman pada seseorang. Gitu ya, menunjukkan barakallahu fikum seorang yang mukmin tayyib itu mungkin untuk terjatuh dalam perbuatan fahish. Iya. Seorang mukmin mungkin untuk terjatuh dalam perbuatan yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Tayyib, itu adalah mukmin yang naqisul iman. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Semuanya, iya, semua kita barakallahu fikum mungkin untuk terjatuh dalam perbuatan fahish, perbuatan yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Hanya saja barakallahu fikum beda hal dengan apa? Mutafahish. Iya. Kalau mutafahish itu barakallahu fikum memang sudah menjadi karakter di dia. Iya. Selalu melakukan tindakan yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Baik. Kalau itu orang-orangmu munafik. Barakallahu fikum. Baik. Memiliki khisalun nifak, berkumpul padanya hal-hal yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Mungkin pada diri seorang muslim, pada diri seorang mukmin berkumpul padanya khisalul iman barakallahu fikum wa khisal barakallahu fikum apa? Al ma'asi. Iya. Mungkin berkumpul pada dia barakallahu fikum perangai keimanan dan perangai-perangai kemaksiatan barakallahu fikum. Baik. Itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidahnya orang-orang Khawarij. Iya, barakallahu fikum. Kalau mereka la yajtami' bainal iman wal fisqu barakallahu fikum. Iya, wal ma'asi. Tayyib. Wal ma'azam tidak mungkin menurut mereka. Kalau seorang itu sudah melakukan kemaksiatan, sudah melakukan dosa, sudah hilang keimanannya, kafir. Barakallahu fikum. Iya. Beda juga barakallahu fikum dengan prinsipnya orang-orang murjiah, di mana mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dzanbun, dosa itu tidak berpengaruh pada keimanan seseorang. Mau Anda bermaksiat barakallahu fikum 24 jam full, Anda tetap seorang mukmin. Iman Anda sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum. Ini juga batil. Ya, tetapi Ahlussunnah dalam mensikapi barakallahu fikum antara ya iman barakallahu fikum dan lawannya barakallahu fikum pertengahan. Iya. Bagi orang-orang yang jatuh dalam barakallahu fikum khisal ma'asi, mereka mengatakan mukminun naqisul iman, seorang mukmin yang lemah barakallahu fikum keimanannya. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Yang terakhir barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tayyib syana'atu sifatil fuhsyi fil mar'i. Syana'atu sifatil fuhsyi fil mar'i. Di dalamnya terdapat barakallahu fikum celaan dan hinaan, sifat melampaui batas pada diri seseorang. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Tahiyatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.